الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita masih melanjutkan perkataan Salih Ibn Abdul Aziz Muhammad Al-Syeikh Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah tentang hal-hal yang berkenaan tentang tafsir Al-Muyassar yang akan kita baca insyaAllah Ta'ala. Dan telah kita bacakan 12 poin. Yang ke-12 poin inilah yang menjadi sandaran penafsiran yang terdapat di dalam At-Tafsirul Muyassar. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau Hafizahullah Ta'ala. ثم تضع طبعة أولى بأحجام مختلفة. Kemudian dicetaklah cetakan yang pertama dengan ukuran yang berbeda-beda. Jadi ada ukuran yang kecil seperti yang anda lihat ini, ada juga ukuran yang lebih besar dari ini, dan ada yang dua kali lipatnya. فَحَرَصَ النَّاسُ عَلَى اقْتِنَاهِ. Maka kaum muslimin mereka bersemangat untuk mengambil manfaat dari tafsirul muyassar. Liman taza bihi min yusrin wa suhulatin fi ta'diyatil ma'na al-murad. Disebabkan karena tafsir ini memiliki kelebihan, keistimewaan dari kemudahannya ya, dan tidak ada kesulitan dalam menyampaikan makna yang diinginkan. وكما هي طبيعة الجهد البشري أنه لا يستغني من الغلط. Namun sebagaimana tabiat manusia, yang namanya tabiat manusia, bagaimanapun dia telah bersungguh-sungguh untuk terus melakukan penelitian dan pembenaran. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pada saat selesainya ditulisnya tafsirul muyassar ini, maka dilakukan pengecekan. Yang mengecek, yang memeriksa dari 3 lembaga. Sebagaimana yang telah disebutkan. Namun subhanallah, namanya manusia, kadang-kadang masih ada yang keliru. Menunjukkan bahwa tidak ada yang terpelihara dari kesalahan tersebut sebagai sifat manusia. Annahu la yasamu min al-qalat, bahwa tidak selamat dari kesalahan. Wa la yarfa ila al-kamal, dan tidak akan naik ke jenjang kesempurnaan. Tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu bersalah, namun yang terbaik di antara mereka adalah yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala dia terjatuh dalam kesalahan. Wa fihi majalun li mustadrik, sehingga masih ada bagian, beberapa bagian-bagian tertentu bagi yang ingin mengoreksi. فقد تلقت الوزارة وكذلك المجمع عددا من الملفوظات المتباينة على التفسير الميسر. Dan dari pihak kementerian, demikian pula dari pihak lembaga percetakan Al-Quran, mereka pun menerima ya, sekumpulan dari kritikan-kritikan yang berbeda-beda yang disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Muyassar. Ini sebelum dicetak, ini cetakan yang lebih baru. Jadi masih ada beberapa hal yang dikoreksi. Fakana min allazi iqafu i'adatu tuba'atihi hatta yuraja birifqa, sehingga disebabkan karena adanya kritikan-kritikan tersebut dari kritikan yang berbeda-beda tempatnya, sehingga merupakan suatu kewajiban untuk menghentikan pengulangan percetakannya sampai kemudian tafsir meleset ini benar-benar dimurajaah kembali, ditelaah kembali dengan lebih teliti. Jadi sempat keluarkan cetakan pertama, kemudian dihentikan percetakan tersebut selama belum ada pembenaran, koreksi, pembetulan dari hal-hal yang masih menjadi perhatian para ulama bahwa yang demikian perlu untuk dibetulkan dan dibenarkan. Waqad tamma dirasatu jami'i ma warada min malhudhat min qibali lajnatin ulifat li hadha al-gharad al-mujamma', dan telah sempurnalah ya mempelajari semua apa yang disebutkan dari koreksi-koreksi tersebut dari sisi lembaga yang disusun dengan tujuan ini, yang ada di lembaga percetakan mushaf Al-Qur'anul Karim. Jadi semua yang dikoreksi tersebut maka sudah dibenarkan. Fa akhadha al-jayyid min al-malfuzat, sehingga dari lembaga ini pun mengambil yang baik dari kritikan-kritikan tersebut, mura'iyatan manhaj as-salafus salih bi usul at-tafsir wa mawaridihi, dengan selalu memperhatikan metode salaf dalam menjelaskan prinsip-prinsip dan pokok-pokok ilmu tafsir, wa dawabati al-ma'khudhi biha fi at-tafsir al-muyassar, dan dawabit yaitu 12 ketentuan yang disebutkan sebagai acuan dari penulisan at-tafsir al-muyassar. وراجعت كذلك مجموعة من الألفاظ المتكررة في التفسير. Demikian pula lembaga ini kembali menelaah, mengoreksi, memuraja'ah beberapa dari lafaz-lafaz yang terulang dalam tafsir al-muyassar, nahu lafaz at-tasdiq wal-juhud wal-yaqin, seperti misalnya lafaz at-tasdiq. Ya, sebab masalah tasdik ada hubungannya dengan masalah iman, sehingga penting untuk betul-betul diteliti dengan penuh perhatian. Dan demikian pula masalah al-juhud, ya, penyebutan wajahadu biha misalnya, maka penyebutan al-juhud itu perlu untuk diteliti kembali, disebabkan karena hubungannya dengan masalah iman wal-yaqin. Demikian pula masalah yaqin, ya, ini semua ada hubungannya dengan permasalahan aqidah. Istilah tafsir biha bi aqidah salafus salih, karena memang sangat erat kaitannya dengan penjelasan aqidah as-salafus salih. Jadi ini menunjukkan bahwa ada perubahan-perubahan dan perbaikan dari cetakan-cetakan sebelumnya. Wa raja'at ma'ani asma'illahi ta'ala wa sifatih. Demikian pula lembaga ini mengoreksi atau memurajaah makna-makna tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. والنظائر اللفظية المتفقة في المعنى المتفقة في المعنى. Demikian pula lafaz-lafaz yang sama dalam hal maknanya itu kembali dikoreksi, ya, diulangi apakah ini sudah benar, jangan sampai kemudian ada kekeliruan, ada penambahan kata yang tidak benar, sehingga dikoreksi kembali. Seperti lafaz as-sur, ya, asfa, asfa'in, nanti akan disebutkan nanti pada tempatnya. Bihaitu tufassaru hadhihi al-alfaz bisyai'in nafsihi fi kulli amakin wuruduha fi tafsir. Di mana lafaz-lafaz ini ditafsirkan, ya, dengan kata itu sendiri, dalam artian satu ayat yang terdapat di sebuah satu kata yang terdapat pada sebuah ayat ditafsirkan di tempat yang lain disebabkan karena memiliki makna yang berkaitan. Jadi masing-masing pada tempat-tempat tersebut yang terdapat dalam penafsirannya maka ditafsirkan lafaz-lafaz tersebut sesuai dengan tempat-tempatnya di dalam ayat-ayat itu, di mana diihalahkan, diarahkan dari satu ayat menuju ke ayat yang lain, baik dari surah yang berbeda atau surah yang sama. Wa ghayyara lafaz ya Muhammad. Demikian pula lafaz-lafaz yang disebutkan ya Muhammad itu dirubah. Dirubah dari pihak lembaga ini. Lafaz Muhammad dirubah al-waris tafsir ba'd al-ayat nida'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terdapat dalam menafsirkan sebagian ayat ketika memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dirubah ila menjadi ayyuhar rasul. Menjadi ayyuhar rasul. Ya, ini untuk mendidik ya. Untuk membiasakan mereka yang membaca tafsir ini agar kemudian dia tidak memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti panggilan seorang kepada yang lain. Ya Muhammad. Dengan menyebutkan namanya. La taj'alu du'a ar-rasul fa du'a ba'dukum ba'dha. Jangan kalian memanggil rasul seperti sebagian kalian memanggil sebagian yang lain, yaitu dengan panggilan yang Muhammad. Nah, ini yang berusaha untuk dihindari. Sehingga lafaz-lafaz yang disebutkan di situ ya Muhammad dalam penafsiran dirubah menjadi ayyuhar rasul selama itu memungkinkan. Selama itu memungkinkan. In kana siyaqul ayati fi da'watil musyrikin aw muhajatihim. Apabila konteks dari ayat tersebut menjelaskan tentang ajakan ya, terhadap orang-orang musyrikin atau membantah hujjah-hujjah mereka. Maka disebutkan penyebutan ayyuhar rasul untuk menunjukkan bahwa tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Aw bayani ma alaihi ahli kitab, atau menjelaskan apa yang menjadi keyakinan ahli kitab dan apa yang mereka perbuat. Aw fi maqam tablighil 'am, atau ya dalam hal menyampaikan dakwah secara umum. Sehingga dirubah kata ya Muhammad menjadi ya ayyuhar rasul. Ini pada sebagian tempat yang memungkinkan. Au ila ayyuhan nabi, atau terkadang dirubah menjadi ayyuhan nabi ya. Lafaz Muhammad dirubah menjadi ayyuhan nabi. In kana siyaqul ayati khitaban lil mu'minin aw bayanan li hukmin syar'i. Apabila konteks ayat tersebut diarahkan kepada kaum mukminin atau menjelaskan tentang hukum syar'i. Atau menjelaskan tentang hukum syar'i. Hubungannya dengan beliau yang berstatus sebagai nabi. Yang artinya memberitakan, menjelaskan hukum kepada umatnya. Illa fi ahada asyara mawdi'an min at-tafsir ubqiya nida'u ya Muhammad, kecuali ada 11 tempat dari kitab tafsir ini di mana lafaz ya Muhammad dibiarkan tetap ya Muhammad saja, tidak dirubah, tidak ada perubahan menjadi ayyuhan nabi atau perubahan menjadi ayyuhar rasul, dibiarkan ya Muhammad. Ini ada di 11 tempat dari tafsir ini. Likaunihi hikayata qawli man la yuqirru bi nubuwati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi terpaksa disebutkan lafaz Muhammad karena memang sedang menghikayatkan ucapannya orang-orang yang tidak mengakui kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengakui kenabian Rasul karena orang musyriki misalnya atau ahli kitab ketika mereka memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak mengakuinya, maka mereka menyebut nama agar tidak terkesan bahwa di antara orang musyrikin kok ada yang memanggil Rasul dengan penyebutan Rasul, berarti kan meyakini. Jadi dibiarkan penyebutan ya Muhammad karena memang ala sabilil hikayah, menghikayatkan ucapan orang-orang kafir. وقد أخذت اللجنة بإضافة معنى آخر على المذكور في التفسير الميسر. Dan kemudian pihak lembaga percetakan Al-Quran ini menyandarkan makna yang lain, yakni menambahkan makna yang lain dari apa yang telah disebutkan dalam At-Tafsir Al-Muyassar In kana lafzul Qur'an yahtamilu dhalika duna rujhan ahli al-ma'nayain. Apabila lafaz Al-Qur'an memang memungkinkan yang demikian tanpa menguatkan salah satu dari dua makna. Sebab terkadang ada satu lafaz yang diperselisihkan. Nah, karena kedua pendapat ini sama-sama kuatnya, akhirnya disebutkan dua-duanya tanpa menguatkan salah satu dari dua pendapat. Ya, ini juga untuk mengisyaratkan kepada yang membaca tafsir ini bahwa pada ayat ini atau pada lafaz ini terjadi khilaf atau ada sekian pendapat yang sama-sama memiliki kekuatan. Kecuali kalau mereka melihat bahwa ini lebih kuat, maka mereka pun hanya menyebutkan yang rajih, yang lebih kuat, dan meninggalkan pendapat-pendapat yang lemah. Lianna Al-Quran Al-Karim yu'abbaru fi bil alfadhil qalilati dallati 'ala al ma'ani katsirah. Sebab Al-Quran Al-Karim itu disebutkan dalam ungkapannya dengan lafaz-lafaz yang sedikit namun menunjukkan makna yang banyak. Memang demikian. Lafaz-lafaz Al-Quran lafaznya sedikit, kalimatnya sedikit, namun maknanya sangat banyak sekali. Sebagaimana sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Bu'ithu bi jawami'il kalim." Aku diutus dengan membawa jawami'il kalim. Ini kalimat-kalimat yang ringkas namun memiliki makna dan kandungan yang sangat berbobot dan sangat banyak sekali. Kadang-kadang satu kalimat saja yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang bisa mengeluarkan sekian banyak faedah dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kedudukan dari Al-Qur'an Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama salaf, mana mereka tentu sangat terpengaruh dengan Al-Qur'an dan sunnah, sehingga mereka pun mendapatkan barakah dari barakatul kitab wa sunnah. Sehingga para ulama salaf ketika mereka mengucapkan kalimat-kalimatnya ringkas, singkat, namun maknanya berbobot sekali. Berbeda dengan ucapannya orang-orang terbelakang, orang-orang yang tidak dididik dengan didikan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang dia banyak sekali yang dia sebutkan dan yang dia ucapkan, namun tidak ada faedah yang bisa diambil, disebabkan karena sangat sedikit barakah yang ada padanya. Nah, wa tamma rabtu ma'na al-ayat bima qablaha idza kana al-fahmu mutawaqqifan 'ala hadha ar-rabti, maka sempurnalah, yakni telah berhasil untuk menggabungkan makna ayat dengan yang sebelumnya. Apabila memang untuk memahami ayat tersebut itu sangat berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Wa nubbiha fi kitami tafsiri 'adidin min al-ayat التي وجه الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم على أنها للأمة عامة. Dan juga diberi peringatan dalam di akhir tafsir, ya, di akhir tafsir beberapa ayat yang diarahkan ucapan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijelaskan bahwa meskipun diarahkan kepada Rasulullah, namun ayat tersebut bersifat umum untuk seluruh umat. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim ketika dikatakan ya ayuhan nabi, wahai nabi, yang diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diarahkan kepada Rasulullah, maka itu juga diarahkan kepada umatnya. Kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk umatnya. Wa in kana al-khitab fiha khassan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun arah pembicaraan tersebut dikhususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wara'at al-lajnatu suhulat al-ibarah wa wuduhaha fi at-ta'dilat allati akhadhat biha. Dan juga pihak lembaga sangat memperhatikan kemudahan ungkapannya dan kejelasannya, ya, sehingga ada pembenaran-pembenaran. Dipermudah lagi bahasanya sehingga tidak sulit bagi orang yang membacanya. Wa munasabatu wurudil lafzi fi siyaq tafsiril ayat qadra al imkan, dan mencocokkan, ya, adanya lafaz tersebut pada konteks penafsiran ayat sesuai dengan jika memungkinkan yang demikian. Ma'a baqa'ikum ila an yakuna fi ibarati akthar salasatan wa qurban min fahmi qari', dalam keadaan kami tetap berupaya keras untuk menyebutkan dengan ungkapan-ungkapan yang sangat ringan, ya, dan sangat mendekati pemahaman yang membacanya. Sehingga ketika seorang membaca, tanpa harus dia repot-repot mencari kamus, tanpa harus dia mencari tafsir-tafsir yang lebih tebal, sekedar dia membaca tafsir muyassar ini, maka dia sangat mudah untuk bisa memahaminya. وَمَعَ كَوْنِ الْقَصْدِ مِنْ إِنْشَاءِ هَذَا التَّفْسِيرِ الْمُيَسَّرِ أَنْ يَكُونَ أَصْلًا لِلْتَرْجَمَاتِ الَّتِي يُصْدِرُهَا الْمُجَمَّعُ. Karena disebabkan juga tujuan menyebutkan tafsir muyassar ini adalah untuk dijadikan sebagai asal, untuk dijadikan sebagai rujukan bagi terjemahan-terjemahan yang lain yang diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain yang dikeluarkan atau yang dicetak oleh lembaga mushaf ini. Fa inna hajatal qari' al-arab ilayhi qa'imah, di mana kebutuhan orang yang membaca, kalau dia orang Arab, tentu dia sangat butuh dengan tafsirul muyassar ini. Lidza faqad wajjahtu bi i'adati tab'atin marratan thaniatan bi suratihi al-munaqqahati wal mazidah Oleh karena itu aku pun menganjurkan untuk diulangi kembali percetakannya, ya, diulangi kembali dengan percetakan yang kedua, dengan cetakan yang kedua dengan bentuk yang telah diteliti, yang telah disaring, dan telah ditambahkan hal-hal yang perlu untuk ditambahkan. Nas'alullah ta'ala ya jaziya kulla man syaraka fi i'dadi hadha at-tafsir aw muraja'atihi. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah membalas setiap yang ikut andil dalam mempersiapkan atau dalam menulis tafsir ini atau memurajaahnya. Hatta kharaja bi hadhihi suratil qasibah, sehingga tafsir ini pun keluar terbit dengan bentuk yang baru. Wa ayyadhuna lahumul ajr wal mathubatu ala ma badaluhu min juhudin. Dan semoga Allah melipat gandakan bagi mereka pahala atas apa yang telah mereka usahakan dari kesungguhan mereka menulis tafsir al-muyassar ini. Wa nas'aluhu subhanahu wa yuwaffiqana jami'an bi hadhihi kitabihi al-karim. Kita juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk memahami kitab Allah yang mulia ini. Wa lihtidai hadhihi, sehingga kita bisa pula menjadikannya sebagai pedoman kita. Wa ayyadhiya qadim al-haramain syarifain al-malik Abdullah bin Abdul Aziz Ali Saud alladhi la ya'lu juhdan fi khidmati al-Qur'an al-Karim. Dan semoga Allah membalas kebaikan pelayan al-haramain syarifain, yaitu raja sekarang, Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz Ali Saud, yang tidak kurang kesungguhannya untuk andil dalam melayani al-Qur'an al-Karim, wa nashrihi wa tawzi'ih, dan menyebarkannya. Wa ayyadihi ya semua wali ahdihi al-amin sahibus sumuhil maliki al-amir sultan bin Abdul Aziz wa sumuhil na'ib al-thani sahibus sumuh al-maliki al-amir Naiz bin Abdul Aziz. Ini semua ucapan terima kasih, ya, kepada gubernur, ya, ala juhudihim al-mubarakah fi khidmat al-islam al-muslimin, atas kesungguhan mereka yang penuh berkah dalam memberikan pelayanan kepada Islam dan kaum muslimin. Wa ayyuhasqal jami'a lima yuhibbu wa yarda innahu sami'ud du'a. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya pada apa yang dicintai dan diridainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengarkan doa. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala 'abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka dari ini menunjukkan bahwa bagi ikhwan yang ingin membeli tafsir muyassar, hendaknya dia berusaha untuk membeli cetakan yang paling terakhir. Cetakan yang paling terakhir, ya, jangan membeli cetakan-cetakan yang dulu yang dikhawatirkan belum ada perbaikan. Belum ada perbaikan sebabkan karena beliau menyebutkan adanya beberapa hal-hal yang dikoreksi sebelumnya, sehingga hal-hal yang dikoreksi tersebut kita tidak mendapatinya, sehingga dan sudah dalam kondisi telah dikoreksi dan dengan bahasa yang ringan dan mudah insyaallah taala. Baik, sampai di sini selesai mukadimah atau rekomendasi yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syeikh. Dan yang berikutnya kita akan memasuki pembahasan tentang al-isti'adzah. Baik, sampai di sini insyaallah wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhalu hasbunallahu wa ni'mal wakil.